utarakan itulah gunanya imsak. Imsak pas sudah makan di Maluku tak ada imsak, rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i, Maluku mazhabnya Maliki. Jadi kami makan aja. Pas sudah makan, Allah Akbar, Allah Akbar. Tanya sama kawan, gimana bro? Tadi tenang, masih di sana, punya jasa dulu gimana bro? Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Udah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur capek kerja tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi gulai sampo deh bawang sama baca botai ikan bilis masukkan blender. Kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunya muntah. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin, jangan kuazan dulu ya. Semoga Allah memberikan berkah pada umurmu, Pak Ustaz. Jawabannya, wa iyyakum wa jazakumullah khairan. Semoga kau juga begitu, kau diberikan Allah balasan baik. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu serta umur yang panjang. Amin. Mau tanya, apa hukumnya seorang TKW pergi melaksanakan haji umrah? Karena ada yang bilang katanya hukumnya dayus. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Dayus itu orang yang tak ada rasa cemburu kepada anak, pada bini. Bininya keluar rumah, tak menutup aurat. Pak, tadi ku tengok bapak, istri bapak dibawa orang. Biarlah, tak apa. Dibawanya kotor dari bapak kau aja baru tahu. Aku diam. Itu dah justru. Semiskin-miskinnya Bangladesh, tidak ada TKW di Bangladesh. Laki-laki saja yang bekerja. Saya kalau sudah ngomong sama orang Bangladesh ini bingung saya. Antara iya sama tidak kepalanya. Kehalnya pikir, agak cepat. Iya enggak tidak apa. Tidak ada perempuan. Tapi karena kita sulit ekonomi, saudara-saudaraku yang menjadi TKW di Hong Kong, yang menjadi TKW di Taiwan, menjadi TKW dimanapun, kalian bekerja, jaga kehormatan kalian, berjaga dengan perempuan. Karena hukum kalian itu aslinya tak boleh, tapi karena hukum darurat, kalau tidak bekerja di sana mati, kuli. Semiskin-miskin kita masih petani, tapi di sana buruh petani, bekerja tempat orang, tak ada sawahnya, buruh bawah di tanah orang, akhirnya merantau. Ini tanggung jawab siapa ini? Kalau ekonomi umat bangkit, insya Allah selamat bangsa, insya Allah. Apakah sholat tolak boleh dilaksanakan setiap malam sebelum tahajud? Mantap. Nanti malam begitu bangun, mandi. Bagus mandi malam itu. Katanya mandi malam rematik, dari habis maghrib ke jam 1 itu bisa rematik. Tapi dari jam 1 ke subuh baru terapi mandi malam, segar, mandi malam. Habis mandi, bersih semua, ambil parfum, no alkohol, sapukan ke tangan, sekalian. Malaikat rahmat suka mendekati orang yang haus-haus. Turun dia mendekati. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti mencium bau. Itu makanya Nabi melarang orang makan jengkol, melarang orang makan bawang putih, bawang merah ke masjid. Ganggu saya, ganggu mereka. Pertama sholat sunat wudhu, usolli sunat al-wudhu. Habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat hajat, habis-habis sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi, karena udah witir di masjid, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Ayatnya Pak Ustaz, apa ayat paling panjang yang kau hafal? wal asri bos. Yang kedua, inna a'tayna bos. Gak tahu saya mengagak-agaknya. Habis itu kuliah. Habis itu kulhu. Habis itu etrikul tidak bos. Nah, kalau begitu begini settingnya. Salat sunat wudu wal asri dulu ayat kedua kulhullah. Salat sunat hajatnya nanti inna a'tayna. Habis itu kulhullah rakaat kedua. Salat sunat tawawurnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Tahajudnya nanti Pak Ustaz ulang balik bisa. Jadi nanti catatan malaikat itu agak bervariasi sedikit. Ada juga mau dinolong di sembahyang 12 rakaat ayat kulhu. Bawah sama dengan atas, sama dengan atas. Lagi setiap malam buat. Bangun, mandi, pakai parfum no alkohol, habis itu sholat, sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud 8 rakaat, kalau mau tambah baik, 2 rakaat 1 salam, habis itu baca Quran. Habis baca Quran, baru makan sahur. Saya Pak Ustaz kalau tak makan dulu, sakit perut, saya makan dulu boleh. Tapi udah habis makan ini mau duduk pula. Ini gak bertanya, pengenawan. Saya pernah dengar ada riwayat Nabi Muhammad umur 28 sampai 30 tahun, bukan 40 tahun. Bagaimana nih Pak Ustaz? Kita pakai jumhur mayoriti. Mayoritas ahli sirah sejarah, Nabi Muhammad menikah 40 tahun. Arba'una sanah, sekitar 40 tahun. Ada yang pandai menghitung detail pakai ilmu falak, astronomi, kata dia 38. Terserah dia, saya ikut 40, kan lebih selamat. Bagaimana pendapat Ustaz bagi lansia tentang naik jadi Nabi 40, menikah 25? Bagaimana pendapat Ustaz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah? Puasa, tak sanggup puasa, level 2, ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, dia menerima fidyah. Itu hebat orang Islam. Tinggi, bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa kau 60 hari, kata Nabi, 60 hari kau puasa. Sedang 30 aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku tak ada Rasulullah, tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma, satu karung. Ini korma satu karung, kasih ke pakir miskin di kampungmu sana. Pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung. Hatta badat namajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka, neraka. Nabi tersenyum, hatta badat namajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung itu lebih susah dari kau. Tak ada Rasulullah. Ambillah kurma ini, bawa kasih anak bini di rumah. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Tolong berikan tips agar Ramadan tahun depan saya tak sendiri lagi. Pertama, dekati Ustaz. Dekati Ustaz, Ustaz, Ustaz Noki, Ustaz siapa, tanya aja Ustaz, ada stok-stok Ustaz. Aku cukuplah tahun ini bangun pakai jam weker. Aku takut tahun muka pakai mercun. Gak bisa ada yang mau bangunkan Pak Ustaz. Ustaz, ini ada stok kan? Ustaz, kumanya khawatir kita kalau kita ambil dia punya sendiri. Tapi jangan lupa doa. Skenario ilahi begitu ilah. Kalau tak percaya tanya sama orang tua kita. Coba datangi Pak Arif, Pak Rahman, tanya Pak. Cuma kalau Pak jumpa ibu, ceritanya pasti indah. Beda semua orang sekarang. Harus sekarang tanya, Bang, ya gimana Bang jumpa kakak dulu? Salah satu. Apa kata Presiden Soekarno kepada istrinya? Adinda, kau tak pernah mencari aku pun tak pernah mencarimu. Tuhan mempertemukan kita. Amin. Di mana abang jumpa kakak dulu? Di Bang Leo Capri. Kalian kerja di situ? Tidak, numpang dengar ceramah. Gimana ceritanya? Pas balik, hilang slot. Pas abang cari-cari-cari itu, terhantu kepala. Bagaimana cara untuk mengganti puasa tahun lalu sementara jumlah puasa diganti tak ingat? Umur berapa sekarang? Umur 30 Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10 Pak Ustaz. Berarti 20 tahun yang error. Dulu puasa berapa hari dalam sebulan? Biasanya saya ambil pangkal tengah ujung. Nah, itulah berarti dapat disimpulkan selama 10 tahun, setahun cuma 27 kali 10 berarti 270 kali 3. Nah, itulah ganti. Banyak tuh Pak Ustaz. Siapa nyuruh tinggal kan? Ustaz jujur. Ustaz Somad ini dulu lahir langsung jadi Ustaz. Enggak. Pernah juga tinggal puasa. Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacaran. Banyak misal saya. Itu pulang mana kita haji muda itu menjaga diri. Jadi sebelum itu ada juga tinggal berapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan puasa untuk Medan. Man, ayo makan puasa. Ini ya. Saya tanya, Mak, waktu Mak mengandung aku berapa hari tinggal puasa? Dulu kau sakit-sakitan loh. Sudahlah sakit-sakit. Maka 30 hari yang tidak puasa. Menyusutan tahun pertama, 30 hari. Menyusutan tahun ketiga, 30 hari. Jadi untuk aku berapa hari Mak tak puasa? 90 hari. Ganti Mak. Setahun Mak saya puasa Senin, Kamis, pun. Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Tambahnya 8 hari lagi bulan, 88. Tambahnya sudah benar sudah tak puasa. Umurnya berapa? 70. Tapi tidak saya puasa. Kalau belum lagi kita puasa, dia mahal. Umur 80 puasa. Jadi puasa orang jadi puasa. Jadi bapak yang punya hutang 270 hari, kalau istiqomah puasa Senin Kamis, setahun lunas. Dan orang yang puasa sehat, sumu tasihur, puasa kau akan sehat. Ini darah ini berat. Darah ini berat menyembur dari jantung naik ke otak. Kenapa darah berat? Karena ada minyak di dalamnya. Minyak itu apa? Kolesterol. Kenapa berat ini di dalam? Kenapa? Karena di dalamnya ada gula. Gula membuat darah beku. Kenapa dia? Diabetes mellitus. Saya tanya, Pak, berapa umur Bapak? 80 sekian, Ustaz. Saya tanya, Bapak, sehat aja. Ya, apa rahasianya, Pak? Saya tak pernah makan goreng-gorengan, Ustaz. Kami sayur tak pakai santan, tak ada kolesterol. Sayur bening, tak pakai minyak. Bayang, ini bening. Kemudian ikan teri malam, tidak pakai minyak. Minyak bekas dipakai 2 kali, 3 kali, belum yakin. Umpamanya itu rahasianya. Sayurnya bening, minyak, ikannya dibakar. Nah, itu dialog kami waktu di terminal dengan Pak Ipayang. Terus saya ambil kepada saya sehat. Apakah infus transfusi darah membatalkan puasa? Baca bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan. Tolong ini Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Soman Kerenci. Disitu disebutkan fatwa Syekh Qardawi. Kalau suntik obat tak tahu, suntik obat tak tahu, darah diambil tak tahu. Tapi kalau infus batal, karena infus itu makanan. Jadi kalau dalam suntik obat sakit demam batuk tak tahu. Tapi kalau infus Karena kalau orang-orang kaya orang punya duit, masuk jadi gua kotor. Kalau dia gua kotor masuk. Pas buka kotor tak buka sedikit aja. Tapi yang mulia. Kalau itu maka suntik orang tak datar, suntik infus. Itulah kaji kita, mudah-mudahan menambah amal soleh. Buah dari pengajian adalah berubah perilaku amal. Kalau banyak mengaji amal tak berubah, mubazir. Yang menyampaikan lebih lagi. Putuskah hubungan kita setelah dari ruangan ini? Tidak, karena kita saling mendoakan. Bapak Ibu doanya kabul nanti tiap malam Ramadan, habis tahajud, habis witir, habis tarawih, habis baca Quran. Doakan Abdul Somad satu saja. Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih terampuni ya Allah. Wa la dainan illa qadaita. Segala utang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa sawajatah. Yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran, daripada penghafal Al-Quran. Minal mujahidin fi sabilik, orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.